الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد kita lanjutkan kajian Ad-Durus An-Nafisah fi bayani mutammimah al-jurmiyah babu i'rabil af'al, bab i'rabnya fi'il. Taqaddama annal fi'la thalathatu anwa'. Pada pembahasan yang lalu, bahwa fi'il itu terbagi menjadi tiga macam, madin wa amrun wa mudhari'un, yakni fi'il madi, fi'il amr, fi'il mudhari'. Wa anil madiyya wal amra mabniyani. Dan kita juga telah tahu bahwa fi'il madi dan fi'il amr itu mabni. Wa annal mu'raba minal af'adi wal mudhari, dan fi'il yang mu'rab itu adalah fi'il mudhari idza lam yattasil binunil inas wala binunit taukid al mubasyiratilahu. Itu pun dengan syarat jika tidak bersambung dengan nunul inas, nun jamak mu'anas salim, dan juga tidak bersambung dengan nun taukid mubasyirah. Wa taqaddama annal fi'la yadkhuluhu min anwa'il i'rab thalathah. Pada perjumpaan yang lalu kita juga telah mengetahui bahwa fi'il yang mu'rab, yakni fi'il mudhari, bisa dimasuki oleh tiga macam i'rab: rafu wan nasbu wal jazm, i'rab rafa, nasab dan jazm. Idza kana ulima dzalika, jika hal itu sudah diketahui, fal i'rabu khassun bil mudhari, maka kesimpulannya i'rab fi'il itu khusus untuk mudhari. Wa huwa marfu'un abada, fi'il mudhari itu hukum asalnya rafa' selamanya. Naam. Hatta yadkhula 'alaihi nasibun fayansibahu, sampai ada alat yang menasabkannya, yang masuk padanya. Jazimun au jazimun fayansibahu, atau alat yang menjazm yang masuk padanya. Nahwu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, pembahasan tentang i'rabul af'al fihi masail. Al-mas'alatul ula, al-fi'lu thalathatu anwa', madin wa amrun wa mudhari'un. Fi'il itu ada tiga macam. Ini dilihat dari sisi waktu terjadinya, bin nazar ila waktu, bin nazar ila zamani wuku'ihi, dengan melihat waktu terjadinya fi'il terbagi tiga. Yang pertama fi'il madhi, yang kedua fi'il amr, yang ketiga fi'il mudhari. Dan ini merupakan pembagian dari ahli nahwu basrah. Wa hadha taqsim min al-basriyin. Ini pembagian dari ahli nahwu basrah. Adapun ahli nahwu kufah, mereka menganggap fi'il itu ada dua. Nah, yakni fi'il madi dan fi'il mudhari. Adapun fi'il amr masuk bagian mudhari. Naam. Wa annal madiyya wal amra mabniyani. Fi'il madhi dan fi'il amr itu mabni. Wa annal mu'raba minal af'ali wal mudhari. Fi'il yang mu'rab hanya fi'il mudhari saja. Nah, ini juga dari Ali Nahwu Basrah ya. Karena Ali Nahwu Basrah berpendapat bahwasanya fi'il amr itu mu'rab majzum. Ali Nahwu Kufah ya. Karena Ali Nahwu Kufah mengatakan bahwasanya fi'il amr itu mu'rab majzum. Mu'rab jazm. Ini penjelasan yang menyebutkan bahwasanya fi'il yang mabni itu fi'il madhi dan fi'il amr adalah penjelasan dari Ali Nahwu Basrah. Al-mas'alatu ats-tsaniyah annal fi'l al-mudhari' marfu'un abada. Bahwa sungguhnya fi'il mudhari' itu hukum asalnya rafa' selamanya, hukum asal. Naam. Apa yang merafakannya? Ambilnya apa? Ini ambil maknawi, yakni at-tajarrud. Kalau mubtada ambilnya ialah al-ibtida maknawi. Kalau fi'il mudhari kenapa kok rafa? Ambilnya ialah at-tajarrud. Tajarrud itu maksudnya kosong dari nawasib dan jawazim. Maka hukum asalnya rafa. Hatta yadkhula alaihi nasibun fayansibahu. Sampai ada nawasib yang menasabkannya. Nanti akan dibahas nawasib itu apa saja. Ya. Naam. Au jazimun fayajzimahu atau jawazim yang menjazmkannya. Juga nanti akan dibahas jawazim bil mudhari. Nahwu qawli ta'ala, contohnya firman Allah ta'ala, ini contoh hukum asal mudhari yang rafa' tadi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu fi'il mudhari rafa' litajarrud karena kosong dari nawasib wal jawazim. Nasta'in juga fi'il mudhari rafa' litajarrud karena kosong dari nawasib dan jawazim. Al-mas'alatu ats-tsalitsah, masalah yang ketiga. Yubna al-fi'lul mudhari' fi halatain. Fi'il mudhari' itu menjadi mabni dalam dua keadaan. Jadi kalau terjadi salah satu dari keadaan ini, maka fi'il mudhari' berupa menjadi mabni. Al-awwal ala sukun idza tasala binul inas. Yang pertama mabni sukun jika bersambung dengan nunul inas. Nun jamak muannats salim atau nun niswah. Nahwu qawli ta'ala wal walidatu yurdi'na auladahunna. Ibu-ibu melahir menyusui anak-anak mereka. Yurdi'na, ainu ainya disukun ya. Fi'il mudhari'nya mabni sukun. Mengapa? Karena bersambung dengan nunul inas. Yurbi'na. Nah itu ya. Nunul inas atau nun jamak muannats salim. Nun yang menunjukkan bahwa pelakunya itu perempuan banyak. Asani al-fathi idatta solabi nuni taukid al-mubashirah. Yang kedua, fi'il mudhari' menjadi mabni fathah jika bersambung dengan nun taukid al-mubashirah. Nun taukid itu ada dua, ada mubashirah, ada yang ghair mubashirah. Nun taukid mubashirah itu nun taukid yang langsung bersambung dengan huruf akhir dari fi'il mudhari' itu. Kalau yang ghairul mubashirah berarti ada pemisah antara huruf akhir fi'il mudhari' dan nun taukid. Nah, yang menyebabkan fi'il mudhari' itu mabni adalah nun taukid mubasyirah. Kalau nun taukidnya yang ghair mubasyirah tidak menyebabkan fi'il mudhari' mabni, tetap mu'rab. Nah, kalau ada fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun taukid mubasyirah, yaitu nun taukid yang langsung bersambung dengan huruf akhir fi'il mudhari' itu, maka fi'il mudhari' tersebut mabni fathah. Contoh, nahwu layak tubanna Aliun darsahu. Sungguh Ali akan mencatat pelajaran-pelajarannya. Yaktubanna. Ba itu huruf akhir fi'il mudhari'. Langsung berjumpa dengan nun taukid. Maka nun taukid yang namanya apa? Nun taukid al-mubasyirah. Menyebabkan fi'il mudhari' tadi mabni fathah. Layak tubanna. Baknya di fathah. Kalau fi'il mudhari'nya itu huruf akhirnya bersambung dengan nun taukid, tapi ghairul mubasyirah, enggak langsung ketemu huruf akhir fi'il mudhari' itu, maka tidak mabni fi'il mudhari'nya. Mu'rab. Di yaktubani. Nah, berarti antara ba huruf akhir mudhari' dengan nun taukid dipisah dengan apa? Alif musanna. Maka mu'rab. Tanda i'rabnya ialah nun, karena termasuk al-af'alul khamsah atau amdatul khamsah. Walaupun ada nun taukidnya, tapi nun taukidnya bukan mubasyirah, tapi ghairul mubasyirah. Jadi ingat, nun taukid yang bisa menyebabkan fi'il mudhari' mabni fathah adalah nun taukid mubasyirah. Kalau ditanya, apa itu nun taukid mubasyirah? Jawabannya, nun taukid yang langsung bersambung dengan huruf akhir fi'il mudhari'. Kalau tidak langsung bersambung, ya ini ada pemisahnya, entah itu yang memisahkan alif musanna atau yang lain, maka disebut nun taukid ghairul mubasyirah, tidak menyebabkan kemabnian fi'il mudhari. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini pembahasan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Insyaallah pembahasan berikutnya nawasibul mudhari, alat-alat yang menasabkan fi'il mudhari, akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang.